Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafaa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwan fi din, a'azzani wa azzakumullah. Yang terakhir kita ambil kemarin adalah firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke 125 dari surat Ali Imran yang masih menceritakan tentang kisah tragedi peperangan yang sangat besar, yaitu perang Badar dan perang Uhud. Sudah kami jelaskan secara globalnya bahwasannya perang Badr terjadi pada pada tahun 2 Hijriah bulan Ramadan. Berapa jumlah kaum muslimin saat itu yang berperang ikut perang Badr? 313 ya, sampai sekitar 340. Nah, barakallahu fikum, jumlah musuhnya 1000 pasukan. Namun ketika tragedi perang Badar, siapa yang diberikan kemenangan? Orang kufar atau kaum muslimin? Kaum muslimin. Nah, karena saat itu di perang Badar dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW, orang kufar Quraisy yang memimpin adalah Abu Jahal, meninggal di ma'rakah tersebut. Namanya pada peperangan perang Badar Abu Jahal meninggal. Nah, barakallahu fikum, Abu Jahal siapa namanya? Amr bin Hisham. Nah, dulu kunyahnya sebelum diganti Abu Jahal, kunyahnya apa? Abul Hakam. Mohon salah ya. Nah, kaum muslimin diberikan kemenangan pada perang Badar. Allah Ta'ala turunkan, nah barakallahu fikum, ribuan malaikat, 5000 malaikat diturunkan untuk membantu perang Badar. Masya Allah, diberikan kemenangan. Orang kufar Quraisy atau orang musyrikin yang terbunuh 70, yang ditawan 70. Kaum muslimin yang terbunuh kurang lebihnya 14. Nah, saat itu. Kemudian setelah itu Abu Sufyan bin Harb mengatur siasat balas dendam. Terjadilah perang Uhud. Nah, perang Uhud terjadi pada tahun berapa? Bulan apa? Naam, 3 Hijriah bulan Syawal. Namun perbandingan pasukan dengan kaum muslimin sangat jauh. Mereka jauh lebih banyak. Orang-orang musyrikin lebih banyak daripada kaum muslimin. Berapa jumlahnya kaum muslimin pada perang Uhud? Nah, ketika berangkat awal mulanya 1000. Namun di tengah perjalanan, orang-orang munafikun yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul pulang kembali. Berapa jumlah yang pulang? 300, tinggallah 700. Lawannya padahal banyak mereka. Abu Sufyan bin Harb balas dendam ini ya, ingin bagaimana caranya menang. Akhirnya mengumpulkan sekutu-sekutu, dikumpulkan semuanya. Jumlahnya mereka berapa kemarin? 3000-an. Masya Allah, perbandingan yang bisa dikatakan jauh. Namun Allah Subhanahu wa taala sebenarnya memberikan kemenangan di awal permulaan peperangan, yaitu ketika mereka masih mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah mengarahkan agar jangan ditinggalkan Jabal Uhud. Paham ya? Diarahkan sebelumnya letak-letak bagaimana taktik berperang, kemudian mana saja yang perlu dijaga ketat. Rasulullah mengatakan jangan tinggalkan Jabal Uhud. Tapi ternyata ketika mereka melihat kemenangan yang pertama mereka lakukan awal peperangan, melihat mereka sudah lari kucar-kacir, kemudian ghanimah ditinggalkan, akhirnya mereka apa? Ada salah satu di antara mereka yang memanggilnya, kaum, ghanimah, ghanimah. Wahai kaum, ini ada ghanimah ini. Ada ghanimah. Akhirnya yang di Jabal Uhud tadi kaum muslimin malah turun ke bawah. Turun ke bawah, nyerbu ghanimah tadi. Ternyata orang musyrikin mereka mengatur siasat. Mereka mutar balik, menguasai Jabal Uhud. Dari situlah kaum muslimin dibantai. Bahkan Rasulullah aja gak terlepas dari apa? Nah, barakallahu fikum, luka. Di perang Uhud tersebut. Di perang Uhud mereka menang. Mereka bangga. Bahkan setan aja ada yang ikut bersama mereka. Nah, hingga menyebarkan syubhat atau isu bahwasannya Muhammad meninggal, bahwasannya Rasulullah meninggal. Akhirnya kekuatan kaum muslimin terbengkalai. Kekuatan kaum muslimin terbengkalai dan itulah ujian yang Allah telah berikan kepada kaum muslimin saat itu. Namun ikhwan fiddin azza wa jalla, yang namanya peperangan seperti itu keadaannya, kadang menang, kadang kalah. Namun kemenangan yang Allah telah berikan kepada kaum muslimin di perang Badar tentunya kemenangan sangat luar biasa. Na'am nasallahu salamat al-afiyah. Kita lihat qala Allah ta'ala ayat yang ke-126, perhatikan baik-baik. Wa ma ja'alahu Allahu illa bushra lakum wa litatma'inna qulubukum bih wa man nasru illa min 'indillahil 'azizil hakim. Dan tidaklah yang Allah ta'ala jadikan untuk kalian berupa pertolongan melainkan itu adalah apa? Kabar gembira untuk kalian. Di pertolongan ketika perang Badr itu ada kabar gembira untuk kalian dan untuk menenangkan hati-hati kalian. Wa man nasru illa min 'indillahil 'azizil hakim. Dan tidaklah ada pertolongan kecuali munculnya dari Allah Subhanahu wa taala, dari sisi Allah taala zat yang maha perkasa dan maha bijaksana. Jadi pertolongan yang mutlak itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau Allah taala sudah menolong seorang hamba, enggak ada seorang pun yang bisa mengalahkannya. Tapi kalau sudah menghinakan seorang hamba, pasti siapa lagi yang akan menolong kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Na'am, iyang surkumullahu fala ghalibalakum wa iyakhdulkum fanang dalladhi yansurukum ba'dih." Jika Allah taala menolong kalian, enggak ada satupun yang bisa mengalahkan kalian. Tapi kalau Allah taala sudah menghinakan kalian, siapa lagi yang bisa menolong? Enggak ada. Pertolongan mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau minta pertolongan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. "Wa idasta'anta fasta'in billah." Apabila engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, qala al-mufassirun, perhatikan baik-baik tafsirannya itu. Asabahumullah wa ma ja'alallahu hadzal imdada bil malaikah illa bushra lakum yubashshirukum biha wa litatma'inna qulubukum. Dan tidaklah yang Allah taala jadikan berupa pertolongan dengan didatangkan para malaikat yang banyak tersebut kecuali itu adalah bushra lakum, kabar gembira untuk kalian, yang Allah taala berikan kabar gembira kalian dengan pertolongan tersebut. Dan fungsi tujuannya adalah untuk menenangkan hati-hati kalian. Watatibu wa'dillahi lakum, dan agar kalian pun apa? Na barakallahu fikum, merasa tenang dan lapang dengan janji Allah Subhanahu wa taala yang diberikan untuk kalian. Wa man nasru illa min 'indillahil 'azizil ladzi la yughalab. Dan tidaklah ada pertolongan kecuali datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala zat yang maha perkasa yang tidak bisa dikalahkan. Siapa yang berani mengalahkan Allah taala? Enggak ada. Nanti ayat yang berikutnya mengenai masalah riba saja. Orang kalau enggak ninggalkan riba, walaupun sekecil apapun, hati-hati ancamannya ditantang. Yang nantang bukan sembarangan, perang melawan Allah dan Rasulnya gara-gara riba, bayangan itu. Jadi perkara riba bukan perkara sepele ya. Kelihatannya dipinjamkan uang sekian-sekian enggak ada bunga, tapi bunganya cuma 0,002%. Enggak tahu berapa 0,002%. Intinya kalau enggak bunganya udah enggak usah bunga, enggak usah pakai bunga-bungaan. Kok masih pakai 0,002? Apa itu? Paham ya? Allah musta'an. Jadi nanti ada pembahasan ayat masalah pinjam meminjam. Masalah tragedi ribawiyah itu sangat berbahaya sekali. Kalau tobat silakan. Kalau kok sudah tahu hukumnya mengulangi, kumandangkan peperangan melawan Allah dan Rasulnya. Perangnya melawan Allah dan Rasulnya. Kita enggak terasa, tapi kehidupan kita sempit, enggak tenang. Uang banyak melimpah, tapi riba. Hati-hati, kita lihat nanti. Nah, barakallahu fikum. Qala al-mufassirun asbahumullah al-hakimu fi tadbirihi wa fi'lihi. Yaitu zat yang maha bijaksana terhadap pengaturannya dan perbuatannya Allah Subhanahu wa taala, masyaallah. Semuanya bijaksana, semuanya teratur, tidak pernah bertabrakan yang namanya malam dan siang. Silih berganti, begitu datang siang hilang malam. Begitu datang malam hilang siang, enggak pernah bertabrakan. Matahari terbit dari arah mana, antum? Barat atau utara? Barat. Barat timur. Nah, barat dah kiamat ya. Allah musta'an. Perhatikan baik-baik. Nah, matahari terbit dari arah timur. Enggak pernah bisa dikatakan apa? bertabrakan atau terbalik kecuali nanti ketika menjelang hari kiamat. Termasuk tanda-tanda hari kiamat diantaranya terbitnya matahari dari arah barat. Naam. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman ayat yang ke-127, liyaqta'a tarafan minal ladzina kafaru. Liyaqta'a tarafan minal ladzina kafaru ayyakbitahum fayanqalibu khaibin. Tujuannya kenapa Allah Ta'ala menolong kaum muslimin, memberikan pertolongan, diturunkan na barakallahu fikum malaikat yang sangat banyak, na'am, kemudian diberikan pertolongan bahkan 5000 malaikat, bayangkan itu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghancurkan, membinasakan orang-orang kufar dan membungkam mereka. Nah, itu tujuannya, itu tujuannya. Na'am, agar orang kufar mereka sedih dan mereka apa? Binasa. Na'am, seperti itu. Na'am, di perang Badar ya, ingat-ingat ya. Na'am barakallahu fikum. Fayanqalibu khaibin, dan mereka pun berbalik dalam keadaan bangkrut, tidak membawa keberuntungan. Perang Badar, bayangkan itu. Jumlahnya kalau kita perhatikan kaum muslimin memang sedikit, cuman Allah Ta'ala tolong. 314 sampai 313 sampai 340-an jumlah kaum muslimin. Mereka 1000. Bayangkan itu. Bisa dikatakan enggak sebanding, namun di situ diberikan kemenangan yang luar biasa. Allah Ta'ala turunkan pasukan-pasukan dari langit, para malaikat. Nah, 5000 malaikat diturunkan untuk menolong kaum muslimin. Nah, barakallahu fikum, dan Abu Jahal pemimpin mereka terbunuh di situ. Abu Jahal tadi ya. Nah, barakallahu fikum. Naam. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, qala al-mufassirun asabahumullah, perhatikan tafsirannya di situ. Wa kana nasrullahi lakum bi Badrin liyuhlika fariqan minal kuffari bil qatl. Dan tragedi pertolongan Allah Ta'ala yang diberikan kepada kalian di perang Badr, tujuannya untuk membinasakan sekelompok dari kalangan orang kufar dengan pembunuhan tadi itu. Dibunuh. Nah, walaupun kaum muslimin yang syuhada juga sekitar 14 tadi. Nah, barakallahu fikum, tapi orang kufar 70 terbunuh, 70 ditawan. Nah, perang Badr. Wa man naja minhum minal qatl raja'a hazinan qad daqat 'alaihi nafsuh yadhhar 'alaihi al-khizi. Al-khizi wal-ar. Al-khizi atau al-khizi? Al-khizi wal-ar. Naam. Artinya apa? Dan yang masih selamat di antara mereka, musuh-musuh Allah kok masih selamat dari peperangan tersebut, mereka pulang dalam keadaan sedih, bayangkan itu. Pulang dalam keadaan sedih. Naam. Dan sempit hatinya, sempit jiwanya, karena kalah. Nampak pada mereka apa? Kehinaan dan juga istilahnya apa? Memalukan. Naam. Karena kalah tadi. Barakallahu fikum, perang Badar, dan keutamanya sangat luar biasa ya. Naam, orang-orang yang ikut perang Badar pun mendapatkan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu di antara mereka yang melakukan sebuah kekeliruan dari kalangan sahabat, tapi karena pernah menyaksikan perang Badar, ikut perang Badar, Allah Taala berikan rukhsah, keringanan bagi mereka. Nah, Allah Taala mengatakan di dalam hadis yang sahih, nanti dinukilkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya apa? I'malu masyi'tum faqad ghafartu lakum. Naam. Lakukan sesuka kalian, kalian sudah aku ampuni, kata Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Keutamaan untuk perang Badar. Orang-orang yang menyaksikan perang Badar, barakallahu fikum, terjadi pada tahun berapa tadi? Dua Hijriah bulan Ramadan. Naam, jangan lupa itu ya, jangan terbolak-balik. Badar baru Uhud. Uhud itu balas dendamnya mereka. Naam, yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Siapa namanya? Sakhar bin Harab. Naam, jangan sampai lupa ya, ini nama-nama yang sering muncul dalam sejarah, barakallahu fikum, sejarah naam mengenai peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan fi din azzani wa atakumullah, kemudian berikutnya qala Allah Ta'ala ayat yang ke 128, karena setelah melihat kejadian seperti itu, Rasulullah sempat ingin mendoakan. Nah, barakallahu fikum, mendoakan sebagian mereka, tapi Allah Ta'ala mencegah dan mengatakan, kita lihat nanti. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Laisa laka minal amri syai' aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum dzalimun." Kamu itu wahai Muhammad, tidak ada urusannya sedikit pun untuk mereka. Maksudnya mendoakan untuk mereka itu kalau enggak diizinkan, enggak dapat kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak bisa. Namanya karena ada yang masih selamat mereka. Ada yang masih selamat. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kalau seandainya ada di antara mereka yang tobat, Allah Ta'ala akan memberikan tobat kepada mereka. Atau Allah Ta'ala mengadab mereka yang tidak mau tobat. karena mereka itu adalah orang-orang zalim. Orang-orang zalim. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun atabahumullah, "Laisa laka ayyuhar rasul min amril ibadi syai'." Bukan urusanmu. Bukan urusanmu wahai Rasul, perkara hamba-hamba sedikit pun. Jadi Rasulullah SAW saja enggak bisa menguasai perkara hamba kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Naam. Oleh karena itu dalil yang menunjukkan terkadang Rasulullah melaknat itu pun apa tidak terlepas dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Si fulan dilaknat, pemakan harta riba dilaknat, dan kemudian orang yang menyambung rambutnya dan yang disambung kena laknat, itu semuanya ketika muncul laknatan dari Rasulullah itu pun tidak terlepas dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat berikutnya. Balil amru kulluhu lillahi ta'ala, bahkan seluruh perkara urusannya semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. La syarika lah, tidak ada sekutu baginya. Wa la'alla ba'dha ha'ula'i alladziina qataluk, dan semoga bisa jadi sebagian orang-orang yang mereka memerangimu tansyarihu suduruhum, akan apa? Lapang dada-dada mereka lil Islam, untuk senang terhadap agama Islam, fa yaslimu, akhirnya mereka pun masuk Islam. Nah barakallahu fiikum, seperti itu. Fayatuballahu alaihim, kemudian Allah Ta'ala pun apa? Mengampuni mereka. Allah Ta'ala mengampuni, menerima taubat mereka. Wa man baqiya ala kufrihi, dan barang siapa yang masih tersisa setelah peperangan itu masih hidup kok di atas kekufurannya, yu'adzibuhullahu fid dunya wal akhirah, Allah Ta'ala akan mengadab mereka di dunia dan di akhirat. Bisa dari zulmihi wa baghyih, dengan sebab apa? Kedzalimannya dan juga kejahatannya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha adil. Maksudnya kalau ada yang tersisa dari kalangan yang ikut perang Badr, dari kalangan orang kufar kemudian masih hidup, yang mereka taubat Allah Ta'ala terima taubat mereka. Nah, mereka taubat kemudian masuk Islam, diterima taubatnya. Tapi yang mereka tetap dalam keadaan kekufurannya, Allah Subhanahu wa taala apa? Allah Subhanahu wa taala pun akan mengadab mereka sesuai dengan kadarnya yang mereka apa? Berbuat kedzaliman dan juga nan berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, ikhwan fi din, azzani wa zakumullah. Kita lihat yang berikutnya. Ayat yang ke-129, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u, wallahu ghafurur rahim. Dan hanya milik Allah lah seluruh apa-apa yang di langit dan yang di bumi. Allah Ta'ala mengampuni siapapun yang Allah Ta'ala kehendaki, dan mengazab siapapun yang Allah Ta'ala kehendaki, dan Allah Ta'ala zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni siapapun yang Allah Ta'ala kehendaki. Ini menunjukkan bahwasannya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat luas sekali. Nah barakallahu fikum, bahkan kalau seorang hamba berbuat dosa yang sangat banyak sekali, setinggi langit, sedalam lautan, sebesar gunung pun, kalau dia taubat dengan taubat yang benar, diampuni oleh Allah Ta'ala, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi perlu diperhatikan baik-baik barakallahu fikum, sebagian orang yang jauh daripada keimanan yang benar, jauh dari agama yang benar, mereka merasa karena sudah banyak dosa yang dilakukan, dia berkeluh kesah, wah enggak mungkin diampuni ini, sudah banyak dosa yang aku bikin, akhirnya mah justru bunuh diri. Banyak seperti itu, bunuh diri, gantung diri, menenggelamkan diri di lautan. Karena apa? Enggak percaya dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an Karim, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatum min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an." Katakanlah kepada hamba-hambaku yang mereka melampaui batas terhadap diri-diri mereka, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengampuni semua dosa, bayangkan. Semua dosa diampuni. Dosa kesyirikan pun diampuni kalau tobat sebelum meninggalnya. Masya Allah, luas sekali ampunan Allah Ta'ala. Tapi ingat, syarat-syarat taubat jangan sampai terlupakan. Apa saja syarat taubat, Yusuf? Ikhlas. Apa? Tidak mengulangi. Berapa waktunya? Diurutkan biar bagus. Amin ya, syarat taubat, syarat-syarat diterima taubat itu ada dua globalnya. Kembali kepada orang yang bertaubat, kembali pada waktunya. Yang kembali pada orang yang bertaubat, sebutkan syarat-syarat taubat diterima. Pertama apa tadi? Ikhlas. Kedua, berazam, bertekad bulat untuk tidak mengulangi lagi. Tiga, apa? Itu nanti masalah waktunya. Orangnya dulu masih kurang lagi apa? Atau meninggalkannya, empat, menyesali. Jangan lupa nih ya, pertama ikhlas, kedua meninggalkan, ketiga menyesali, keempat bertekad bulat untuk tidak mengulangi. Ini syarat diterima taubat, kembali kepada orangnya. Adapun waktunya, dua waktu yang jangan sampai terlambat. Kapan itu? Sebelum nyawa sampai kerongkongan. Yang kedua, sebelum matahari terbit dari arah barat. Ini syarat-syarat diterimanya taubat. Tapi kalau enggak terpenuhi, ya tentunya semua tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat-syarat yang disebutkan para ulama, di antaranya adalah Asy-Syaikh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin mengenai apa? Masalah taubat. Disebutkan syarat-syaratnya di sana dan dijelaskan juga oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam syarahnya. Ikhwani fid din azza wa jalla, itulah luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala nan terhadap hamba-hambanya. Qala al-mufassirun asabahumullah walillahi wahdah ma fis samawati wa ma fil ard yaghfiru liman yasha'u min ibadihi bi rahmatihi wa yu'adzibu man yasha'u bi 'adlihi wallahu ghafurun lidzunubi ibadihi rahimun bihim. Hanya milik Allah lah semata seluruh apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi. Allah Ta'ala mengampuni siapa pun yang Allah Ta'ala kehendaki dari kalangan hambanya dengan rahmatnya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengadab siapa pun yang Allah Ta'ala kehendaki dengan keadilannya. Dan Allah Ta'ala zat yang maha pengampun terhadap dosa-dosa hambanya, dan zat yang maha penyayang terhadap mereka. Jadi jangan sampai barakallahu fikum kita patah semangat kemudian tidak apa, segera bertobat Allah Ta'ala. Segera bertobat barakallahu fikum. Taubat itu jangan ditunda-tunda. Hilangkan bisikan-bisikan syaitan yang terkutuk. Kamu tobat nanti juga ngulangi lagi. Gak usah tobat aja sudah. Kadang ada bisikan seperti itu. Setiap kali tobat ngulangi lagi, ngulangi lagi, ngulangi lagi. Sudah gak usah tobatnya sudah. Tobatnya nanti kalau udah mau mati katanya. Ini bisikan syaitan yang terkutuk barakallahu fikum. Orang kalau mau tobat itu harus yakin. Benar-benar berusaha, bertekad bulat. Empat perkara tadi. Karena ikhlas. Kemudian meninggalkan. Kemudian apa? Menyesali. Bertekad bulat untuk tidak mengulangi tadi. Nah itu harus ada. Kalau cuma nam tobat main-main jangan. Berbahaya. Karena orang tobat itu apa? Kunci keberuntungan. Kok dibilang apa? Kok dibikin main-main jangan. Harus serius. Paham ya? Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Al-Karim bahwasanya taubat adalah kunci keberuntungan. Apa? Antum. Naam, wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semuanya wahai segenap kaum mukminin, semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Taubat itu enggak ada ruginya barakallahu fikum, tapi taubat yang serius. Naam. Kalaulah seandainya nanti terjatuh dalam kemaksiatan yang kedua kalinya, jangan patah semangat taubat. Paham ya? Karena kita berupaya, berusaha membendung, kemudian menahan diri untuk tidak melakukan kemaksiatan. Kalau terulang lagi, tobat lagi. Tapi ini bukan berarti jadikan mainannya. Maksudnya dia tetap berharap semoga bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maaf insyaallah. Nah, masalah tobat bukan perkara yang sepele, perkara yang besar. Nah, mulai karena itu jangan bermain-main dengan tobat. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah. Yang terakhir kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-130 dari surat Al-Imran dan ayat yang ke-131 dari surat Al-Imran dan ayat yang ke-132. Naam. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adzafan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wattaqun narallati u'iddat lil kafirin wa fi'ullaha war rasul la'allakum turhamun." Artinya, wahai orang yang beriman, jangan sekali-kali kalian makan harta riba yang berlipat ganda. Ini bukan berarti kalau larangannya kalau berlipat ganda, enggak. Riba sendiri itu sudah dilarang. Kalau memakan harta riba berlipat ganda, tambah parah keberadaannya. Karena dalam ayat yang lain sebutkan, paham ya? Bukan hanya ini aja ya, ini sekedar larangan yang berat. Dilarang memakan harta riba berlipat-lipat. Bukan berarti kalau cuma sedikit enggak masalah, enggak. Enggak ada mabum ke situ, enggak ada. Justru apa? Nah, barakallahu fikum, dijelaskan ayat yang lainnya, kalau sudah tahu itu adalah perkara riba, enggak boleh dia ngulangi lagi. Kalau ngulangi, ancamannya apa? Allah Ta'ala menghukumnya. Nah, barakallahu fikum, ayatnya bisa dilihat dalam surat Al-Baqarah itu. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika biannahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Nah, jadi sumber awal mulanya itu Allah Subhanahu wa taala telah mengancam orang-orang yang melakukan atau memakan harta riba. Dipermisalkan nanti di hari kiamat mereka tidak bisa berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kesurupan. Antum tahu orang kesurupan? Ya kayak gitu udah. Paham ya? Berdirinya bagaimana? Ngeri. Yang jelas seperti itu. Sebabnya apa? Karena mereka memutarbalikkan fakta. Mengatakan jual beli itu seperti riba katanya. Nah, ini hati-hati. Padahal apa? Ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Ta'ala menghalalkan jual beli, yang diharamkan itu riba. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau sudah tahu hukumnya kemudian dia meninggalkan, alhamdulillah. Nah, itulah yang selamat. Wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kalau ngulangi sudah tahu hukumnya kok ngulangi. Mereka itu penduduk api neraka ancamannya, kekal di dalamnya. Kekal di sini ada dua kemungkinan. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Karena pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar menurut ahli sunnati wal jamaah di neraka tidak kekal. Tapi kekal di sini maksudnya tinggal lama di neraka. Paham ya? Al-maqsu at-tawil, tinggal lama di neraka. Itu yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahmatullahi alaih untuk membantah orang-orang khawarij yang mereka mengkafirkan dan mengatakan kekal pelaku dosa besar. Paham itu maksudnya ya? Jadi kalau antum lihat dalam Al-Quran ancaman-ancaman mengenai mereka masuk neraka, kekal di dalamnya, padahal pelaku dosa besar maksudnya tinggal di neraka lama sampai kapan Allah Ta'ala kehendaki. Paham maksudnya ya? Nah, ada makna yang lain, kalau dia sampai meyakini halalnya riba, dikhawatirkan terjatuh dalam kekufuran dan kekal selama-lamanya. Nah, seperti itu. Ikhwani fi din, azza wa jalla, kita lihat di sini. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Perhatikan baik-baik. Na'am, barakallahu fikum. Kemudian wattaqun nar, dan jagalah diri-diri kalian dari api neraka. Allati uiddatil kafirin, yang dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Wa ati'ullaha war rasul, dan taatilah Allah dan Rasulnya. La'allakum turhamun, semoga kalian termasuk orang-orang yang disayangi. Kita lihat qala al-fasirun asabahumullah ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulahu wa 'amilu bisyar'ih. Perhatikan baik-baik ini, wahai orang-orang yang membenarkan Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, maksudnya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Naam. Dan mengamalkan syariatnya, ihdharu ar-riba. Perhatikan baik-baik ini, hati-hati kalian dengan riba. Riba ini bukan perkara sepele. Seringnya orang-orang terjatuh kalau tidak berhati-hati. Apalagi sekarang terkenal ngejual beli online. Jual beli online boleh, silahkan, halal, selama kalian bisa menghindari dua perkara. Di antaranya penipuan dan juga riba. Paham ya? Karena perkara ini tidak ada barokahnya sama sekali. Riba, penipuan. Kalau bisa menghilangkan ini silahkan tafadhol. Karena seringnya kalau kita gak bisa terlepas dari ini, berbahaya sekali. Kelihatannya santai, tenang, untungnya banyak. Tapi ingat, riba enggak? Nipu enggak? Itu loh. Paham ya? Karena jual beli online ini belakangan saja. Dulu zaman Rasulullah jual beli apa? Offline. Iya enggak? Ya enggak, paham ya? Ya offline enggak? Offline. Enggak ada online-onlinean zaman waktu itu. Dan lebih selamat, itu loh. Lebih selamat. Karena ketemu langsung, barang lihat, udah. Barter silahkan, enggak masalah kalau pada apa barang-barang yang tidak ada ribanya itu. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Yang jelas untuk masalah jual beli online tidak ada larangan selama bisa menghindarkan diri dari perkara-perkara yang haram tadi itu. Naam, barakallahu fikum. Kita lihat di sini, barakallahu fikum, hati-hati kalian dengan riba bijami'i anwa'ih, dengan seluruh jenis-jenisnya. Kenapa kok disebutkan dengan seluruh jenis-jenisnya? Karena riba itu bermacam-macam. Ada riba yang modelnya meminjamkan uang ke orang lain. Nah, barakallahu fikum, nanti kalau orang lain membalikkan lebih daripada yang dia pinjamkan. Paham ya? Ada riba yang modelnya penguluran waktu. Maksudnya dia seharusnya tempo membayarnya tanggal sekian, karena terlambat kemudian dikasih penguluran, yaudah antum bayar nanti, tapi dinaikkan juga. Model-model macam-macam. Yang jelas itu semuanya diharamkan. Hati-hati, barakallahu fikum. Nah, kita lihat wala ta'khudhu fil qard ziyadatan 'ala ru'usi amwalikum. Jangan sekali-kali kalian mengambil pada pinjaman atau meminjamkan suatu barang pinjaman tambahan lebih daripada apa? Harta intinya. Maksudnya wa in qalat, walaupun sedikit. Maksudnya kalau kamu minjamkan 10.000, kembalikannya 10.000. Terlambat enggak usah ada denda sudah. 10.000 tetap. Paham ya? Itulah yang namanya pinjam-pinjam syar'i. Tapi untuk saat ini, wallah alam, jujur-jujuran, terang-terangan, kalau bank-bank yang ada, itu biasanya kalau minjamkan uang, enggak mau kalau dikembalikan sama. Wallah alam ya, ini sebatas pengetahuan aja, benar atau enggak kira-kira, Ahmad? Maksudnya, mengembalikannya terus sama, misalkan minjam 5 juta, kembalikan 5 juta juga itu, untuk saat ini ada enggak kayak gitu? Enggak ada. Paham ya? Jarang sekali, kalaupun ada, jarang sekali. Nah, oleh karena itu, yang ada mungkin bank ahlus sunnah. Maksudnya bank-bank kita, maksudnya manusia. Bank fulan, yang ahlus sunnah, salah tahu hukumnya. Paham itu ya? Sehingga minjam 5 juta, kembalikan 5 juta juga. Kalau mereka tidak, minjam 5 juta, itu nanti mengembalikannya pada tempo sekian, itu pun sudah dinaikkan, ada bunganya sedikit. Kalau tepat pada temponya. Kalau terlambat, mereka ngasih ngulur waktu, yaudah, tak tunda. Nah, nundanya itu pun dinaikkan lagi. Minjamnya 10 juta menjadi bisa 15 juta, 14 juta. Paham ya? Yang jelas bukan menolong sebenarnya, tapi memberatkan. Allahu musta'an. Hati-hati barakallahu fikum. Kalau misalkan antum punya usaha, buka toko, buka warung, didatangi orang-orang yang masya Allah pakainya rapi, kemudian bawa daftar gini, mau pinjam berapa, Pak? Misalkan semua jangan. Kalau modelnya seperti itu jangan. Paham ya? Kecuali antum berani, ini kita minjam 5 juta, Pak. Nanti ngembalikan 5 juta juga ya. Itu kalau mereka, oh ya apa-apa, silakan, nggak masalah, syar'i, paham ya? Tapi kalau enggak jangan, hati-hati riba nih, hati-hati ya, pemakan harta riba kena laknat, yang memberi makan harta riba kena laknat, sekretarisnya enggak selamat juga, kena laknat juga sekretarisnya, bayangkan itu, yang nyaksikan, ini yang nyaksikan, anak saksinya sudah, kena juga, hati-hati, paham ya? Nah, bagaimana sabda Rasulullah SAW? Awal. Wakatibah. Awana barakallahu fiikum itu. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala melaknat akilar riba, pemakan harta riba. Dan yang memberikan makan harta riba. Dan yang menyaksikan transaksi riba dan yang mencatat. Tukang parkirnya bagaimana, Ibnu Umar? Dikhawatirkan enggak? Dikhawatirkan. Dikhawatirkan. Hati-hati itu ya. Hati-hati barakallahu fiikum. Riba enggak sepele ini ya. Karena tukang parkir otomatis yang gaji biasanya dari situ gitu loh. Hati-hati barakallahu fiikum. Naam. Allahul musta'an. Kita lihat berikutnya. Disebutkan di sini barakallahu fikum, fa kaifa idza kanat hadhihi ziyadah tatada'af kullama hana mau'idu sadadid dain. Artinya terlebih lagi berbahayanya apabila tambahan ini dilipat gandakan itu loh. Tambahan yang asli aja sudah riba, apalagi dilipat gandakan lagi, paham ya? Minjam 5 juta, kembalikannya 5 juta setengah itu sudah riba, apalagi ketika sudah datang waktu pembayaran hutang kok dinaikkan lagi, tambah riba lagi. Berlipat ganda istilahnya gitu ya. Seperti itu bagaimana? Itu sangat disayangkan karena berbahaya sekali. Wattaqullaha biltizami syar'ih. Bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala dengan berpegang teguh dengan syariatnya. Litafuzu fid dunya wal akhirah. Agar kalian beruntung di dunia dan akhirat. Ingat baik-baik ya. Allah Ta'ala sudah menyatakan dalam Al-Quran Karim masalah riba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mukminin. Artinya apa? Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba. Harta sisanya itu tinggalkan, bayangkan itu. Ambil harta intimu, harta aslimu ambil kalau sudah tahu. Misalkan kamu menyimpan di bank 100 juta misalkan, sudah tahu, tobat, ambil harta intimu. Ribanya bagaimana bunganya? Tinggalkan atau sebagaimana sebutkan para ulama, diserahkan ke masalihul amah, kepentingan umum, jalan raya, WC umum, jembatan, itu yang untuk umum, jangan masjid. Masjid umum tapi masjid upayakan mencari yang halal. Paham ya? Masjid yang umum, kepentingan umum kaum muslimin, tapi nyari yang halal kalau masjid. Itu yang disebutkan para ulama. Adapun jalan raya, jembatan, itu yang umum, fasilitas umum, nam itu untuk nyatakhalas, untuk istilahnya apa? Berlepas diri saja, bukan sedekah. Misalkan antum ngambil harta riba tadi itu, bunganya ambil, antum sedekah kan enggak terima antum. Malah dikhawatirkan terkena apa? Ancaman anak tadi. Ngasih makan harta riba. Tapi diserahkan ke masalahul amah, kepentingan umum tadi, WC umum, jalan raya, itu solusi yang terbaik, tapi bukan sedekah. Hanya untuk menghabiskan uang riba tadi itu. Apa maksudnya ya? Harta itu bagaimana? Milik antum, ambil harta intinya. Apa maksudnya ya? Nah, seperti itu barakallahu fikum. Kemudian apa setelah selanjutnya? Fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau enggak mau ngerjakan, sudah tahu itu riba, sedikit pun enggak mau ninggalkan karena sudah terlanjur senang dengan bunga-bunga tadi itu. Nah, barakallahu fikum, Hati-hati, kumandangkanlah perperangan melawan Allah dan Rasulnya. Perangnya itu yang dilawan Allah dan Rasulnya, bayangkan. Berani enggak? Hati-hati. Paham ya? Hati-hati Allah dan Rasulnya. Kelihatannya itu tenang gini, enggak berperang, enggak berperang kok. Tapi anak yakin orang-orang yang suka makan harta riba itu kalau dia sadar, enggak tenang dia. Ini jangan-jangan wah bagaimana ya? Seperti walaupun gajinya banyak. Karena banyak yang kejadian-kejadian seperti itu dan alhamdulillah ada beberapa ikhwah yang tobat dari kerja di bank, dia ngaku. Dulu anak kerja di bank gajinya itu Masya Allah banyak, tapi enggak tenang rasanya katanya. Bayangkan itu. Karena sudah tersentuh, tahu itu riba itu loh. Nah, barakallahu fi. Setelah itu ternyata dia keluar, alhamdulillah jualan Kentucky. Sama ya? Jualan Kentucky ya. Nah, barakallahu fikum, dia mengatakan walaupun ini jualan Kentucky alhamdulillah, walaupun hasilnya sedikit tapi tenang. Karena barakah barakallahu fikum, bayangkan itu. Menunjukkan peperangan itu terjadi loh. Peperangan terjadi, cuman kita enggak tahu. Karena peperangan bukan yang itu bayangkan pakai pedang itu bukan. Peperangan mungkin Allah Ta'ala bikin mereka itu sempit dadanya, sempit ma'isyahnya, banyak pikiran. Karena kalau yang namanya sapur baru dengan bank itu, kalau hutang itu udah gak tenang sudah. Karena hutang antum kalau gak segera dibayar, naik terus. Paham ya? Ujung-ujungnya apa? Rumah dijual, tanah dijual, istri pun ada yang dijual juga. Gara-gara apa? Hutang tadi. Allahu musta'an. Yang jelas hati-hati ya. Hati-hati masalah pinjam-meminjam, tidak sembarangan. Naam. Berikutnya, waj'alū li anfusikum wiqayatan bainakum wa bainan nār allatī hunyi'at lil kāfirīn. Jadikanlah antara dirimu dan antara jagalah diri-diri kalian, nah jadikanlah untuk diri-diri kalian wiqayah, sebuah tameng atau benteng antara kalian dan antara api neraka yang telah disiapkan untuk orang-orang kafir. Hati-hati. Wa athi'ullāha ayyuhal mu'minūn, dan taatilah Allah wahai segenap kaum mukminin, fīmā amarakum bih, terhadap perkara yang Allah telah perintahkan. Na'am minat ta'at, berupa ketaatan. Wa fi manahakum anhu, dan juga pada perkara yang Allah Ta'ala larang dari kalian. Min akul riba, dari memakan harta riba. Wa khairihi, dan yang selainnya. Min asya' wa ati'ur rasulah, dan ta'atilah rasul. Litarhamu, semoga atau agar kalian. Na'am barakallahu. Liturhamu atau litarhamu? Liturhamu, agar kalian disayangi. Fala nam fala tu'adzabu, dan agar kalian tidak apa, tidak disiksa. Nasallahu salamatan fil afiyah fid dunya wal akhirah, nasallahu an yujannibana al fitan ma dhahara minha wa batan, walhamdulillahi rabbil alamin.